Haleluya. Kita dengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Dari hal berbuah banyak. Saya baca ayat 7, jemaat membaca ayat 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Semua kita berkata amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup manusia digambarkan dalam firman Allah sebagai pohon. Kalau kita baca ayat sebelumnya, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dan selaku pohon-pohonnya Tuhan, Dia ingin kita berbuah banyak. Di tanah kosong ini ada pohon mangga. Buahnya cuma 3. Jengkel rasanya melihat pohon besar lebat, tapi buahnya cuma 3. Hampir tiap pagi aku memeriksa pohon itu. Buah pertama dimakan burung. Sial kali. Buah kedua juga dimakan burung. Sekarang tinggal satu yang mentah. Jadi Tuhan Allah menginginkan kita selaku pohonnya bukan berbuah 1, 2, 3, berbuah banyak. Amin. Saudara berbuah banyak atau belum berbuah? Nah, inilah pula. Jangan kita sudah lama menjadi Kristen, tertanam di rumah Tuhan, tapi belum berbuah banyak untuk Tuhan. Lebih ironis lagi kalaupun belum berbuah, sebab Yesus pernah menjumpai pohon di pinggir jalan yang daunnya lebat. Eksis pohonnya. Banyak orang-orang Kristen yang kelihatan eksis, penampilan oke, materinya oke, tapi buahnya untuk Tuhan tidak ada. Sehingga Tuhan berkata kepada pohon itu, jangan lagi pernah berbuah. Kena marah ini. Makanya sebagai orang Kristen, pohonnya Tuhan Allah, kita harus berbuah banyak. Nah, buah apa? Sebab bukan satu saja. Buah apa? Yohanes Pembaptis sesudah berkhotbah kepada orang banyak dan membaptiskan orang banyak, dia berkata, tayangkan Matius 3 ayat 8, hasilkanlah buah yang berpadanan dengan pertobatan. Jadi buah pertama yang kita harus hasilkan adalah buah yang sesuai dengan pertobatan, atau buah pertobatan. Kalau tidak, kata Yohanes, kapak sudah berada di akar pohon. Kan saya tiap pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Allah tidak selamanya dengan kemurahannya, tetapi Allah juga akan datang dengan kemarahannya. Jadi dalam itu ada kemurahan, cuma gak pernah kita menyanyi kemarahannya. Tapi di Pentakosta kita dulu ada lagu Uhum ni debata jagamada sotung tarlalap ho tok tong maho. Di antara kita mantan-mantan dari Pentakosta, Pak Nenggolan, Pak Manurung, ya, tolonglah bergabung atau bikin vokal bapak-bapak. Kalau boleh cari lagu-lagu apa itu, lagu-lagu Pentakosta dulu, bagus itu. Di zaman dulu itu yang menjadi khotbah, lagu-lagu itu. Jadi Tuhan tidak selalu hanya dengan kemurahannya, kita lebih senang dengan lagu kemurahan, tapi nyanyi juga kemarahanmu. Karena Tuhan juga ada kemarahannya. Kalau pohon tidak berbuah, dia tebang. Apa buah tobat? Paulus menjelaskan kepada jemaat Efesus. Tayangkan Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi, tetapi hendaklah ia bekerja keras supaya ia dapat membagi kepada yang kekurangan. Kalau pencuri kan selalu ngincer yang di dompet orang. Tapi kalau sudah bertobat, karena bertobat berarti merubah pola pikir yang berlanjut dengan merubah pola hidup atau perilaku. Dari tadinya mencuri menjadi bekerja keras. Karena Tuhan memberkati kerja keras, dan di atas kerja keras Tuhan memberkati sehingga bisa membagi, mengisi kantung orang, mengisi dompet orang. Haleluya. Harus. Selanjutnya yang pemarah menjadi peramah. Ini jangan terus-terus sudah bertahun-tahun dari sekolah minggu sampai bapak-bapak tetap pemarah. Tukang tampar lagi, tukang pukul lagi, mulai emosi, manipak pe, jadi ini nggak bisa. Harus bertobat. Kalau tidak, kapak Tuhan sudah siap, tinggal tunggu waktunya. Makanya Yesus berkata supaya kamu berbuah banyak. Yang kedua adalah buah Roh Kudus. Dalam surat Galatia, tayangkan terus ya, Galatia 5 ayat 22 dan 23 dikatakan di sana, inilah buah-buah Roh. Bukan buah-buah ya, inilah buah Roh. Satu, kasih. Jadi yang namanya anak Tuhan enggak boleh ada kebencian dalam dirinya. Sekalipun kita dibikin orang sakit hati, enggak boleh ada sakit hati kita. Kalau dia menyakiti kita, katakan Tuhan ampuni dia. Selesai. Karena tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian sukacita. Kita harus berjubahkan sukacita. Kemudian damai sejahtera. Hidup kita harus damai. Seorang ibu hampir menangis berkata, ku bilang sama anakku ini yang baru SMP, ya, kalau sudah malam jangan keluar lagi, nanti banyak terjadi kecelakaan di jalan. Tapi anak ini menjawab enteng ibunya, paling masuk rumah sakit, katanya. Ini coba, paling masuk rumah sakit. Dan betul, dia tidak mau dengar ibunya. Sobinoto lautu dia bawa sepeda motor, bah martobom, masuk rumah sakit mah tutu, patah tulang iganya, patah tiga, harus menjalani operasi. Dan kalau sudah menjalani operasi, puluhan juta itu. Jadi saudara Yesus Tuhan, kita sekalipun anak kita menyakiti kita, atau siapapun harus damai. Damai nasumurung. Ima mengaramoti roha. Dohot pikiran. Haleluya. Memang tak gampang selalu disakiti, tapi harus damai. Itu sebabnya Yesus berkata, setiap orang yang beribadah dalam Kristus Yesus akan teraniaya. Kalau orang beribadah tidak di dalam Kristus, dia bebas dari aniaya. Lihatlah agama lain, kerjanya menganiaya terus. Tapi karena kita beribadah dalam Kristus, harus. Berikut kesabaran. Menjadi orang Kristen harus berbuahkan kesabaran, kemurahan. Jadi harus ada kemurahan, kebaikan. Orang Kristen harus dikenal sebagai orang yang baik. Sebagai orang yang baik. Kesetiaan. Kita harus bisa memiliki kepribadian yang setia. Setia kepada Tuhan. Setia kepada rumah tangga kita. Kepada pasangan masing-masing. Setia kepada gereja. Setia kepada pekerjaan. Haleluya. Makanya firman Tuhan berkata, hai rakyat, tunduk kepada pemerintah. Hai anak-anak, tunduk kepada orang tua. Hai istri, tunduk kepada suami. Suami, kasih istrimu. Menuntut kesetiaan semua. Selanjutnya, kita harus setia kepada pekerjaan kita, kepada profesi kita. Amin. Amat terlebih PNS-PNS yang sebelum memegang jabatannya disumpah. Ada sumpah jabatan. Dan siapa melanggar? Termasuk orang yang makan sumpah dan berada di bawah kutukan. Jadi tidak boleh dianggap enteng makan bersumpah itu. Amin. Nama aku amin. Amin. Tanya Nenggulan ini sudah hampir pensiun. Satu tahun lagi ya. Apa bisa main-main di taspen Pak Nenggulan? Tidak bisa. Non-job. Ya kan? Non-job. Kemudian kelembutan. Nah ini sering kita. Apalagi kita orang Batak yang berfalsafah. Si boru puas, si boru bakara. Jadi kelembutannya minus. Tapi harus belajar lembut. Dan terakhir, penguasaan diri. Jadi kita harus bisa membuahkan buah Roh Kudus. Lalu kemudian menyusul buah pekerjaan yang baik. Dalam Kolose 1 ayat 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak dan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi setiap orang Kristen dituntut dalam pekerjaannya berprestasi. Apakah dia petani, berprestasilah dalam pertaniannya. Apa dia pedagang? Hei, berprestasi juga. Laris dagangannya. Di Makassar ada satu hotel yang diberi namanya Bambu Hotel. Bintang 2. Milik seorang anak Tuhan yang tadinya penjual kangkung. Dengan mejanya bambu diikat. Tapi karena berprestasi, berhasil, dia berkati Tuhan. Bisa bikin hotel bintang 2. Sehingga dia mengenang karirnya, dia buatlah Bambu Hotel. Haleluya. Jadi kita harus berprestasi dalam pekerjaan kita. Khususnya guru-guru. Kalau Anda jadi guru, ikon si guru honot temah. Mulai siap pangalakana, parbaju-bajuona, pakatayona, kehadirannya di sekolah, kepindarannya mengajar murid-murid. Ketika saya di SMA Narumonda dulu, saya kagum melihat direktur kami. Siapa guru yang terlambat atau tidak masuk, beliau yang mengajar. Oh, mengajar. Dan di Tapanuli Utara ketika itu, dia satu-satunya sarjana ilmu pasti. Istilah ketika itu masih ilmu pasti, bukan matematika. Sarjana ilmu pasti. Jebolan IKIP Bandung. Ada satu guru bantu jurusan ilmu pasti dari IKIP Medan. Karena lebih senang dia berjualan dari mengajar. Dia bilang, kalau kau lebih senang berjualan dari mengajar, berjualan mau. Aku memang gak tahu mengajar kalinya. Mengundurkan diri orang itu. Dia ngajar. Dan semua murid kagum dengan guru ini. Karena dia pintar mengajar. Disiplinnya tinggi. Kalau guru lain masih mau kita bercelot di belakang. Kalau satu itu masuk, tading. Jadi sharing duluan, kita harus bisa memberikan buah prestasi dalam pekerjaan kita. Contohnya Yusuf di Mesir. Mengapa negara Mesir pernah menjadi negara besar? Karena di sana ada Yusuf. Kelaparan dia ubah menjadi kemakmuran. Makanya saya sedih kalau orang Kristen ikut-ikutan merongrong negara ini, membantu korupsi. Makanya ketika doa sedunia, saya berdoa, Tuhan mampukan pendeta-pendeta supaya tidak ikut-ikutan korupsi. Karena kalau menerima bantuan, dipaksa menaikkan kuitansi, tak sesuai diberi. Makanya sampai sekarang kita enggak pernah dapat bantuan dari namanya pemerintah untuk gereja kita. Karena saya bilang, ya berapa di kuitansi begitu harus dikasih. Bau nak petaho. Siapa lagi yang menegur kalau kita pun itu. Jadi kita melihat Daniel juga di Babel berprestasi dalam pekerjaannya. Asal ada masalah, pasti Daniel dicari untuk memberi solusi. Haleluya. Kemudian buah penghiburan ya. Dalam Roma 1 ayat 1 sampai 13 tayangkan. Aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama agar di tengah-tengah kamu aku menemukan buahan. Paulus ingin berada di Roma untuk bisa terhibur oleh iman bersama, oleh iman dengan jemaat Roma. Jadi menjadi jemaat juga harus menjadi jemaat yang menyenangkan, yang bisa juga memberi penghiburan kepada pendetanya. Bukan hanya mendengar khotbah. Haleluya. Loh, haleluya. Kenapa Paulus katakan aku ingin terhibur di antara jemaat Roma, tersiar imannya ke seluruh dunia. Saya sangat senang kalau jemaat lapangan bola atas tersiar imannya ke Sumatera Utara sajalah ya dulu. Tersiar imannya. Saya senang kalau ketemu dengan anggotanya Pak Nenggolan, orang Taswen. Wah, Pak Nenggolan itu memang orang saleh katanya. Di sana enggak boleh Pak Nenggolan lihat ada orang selingkuh-selingkuh antara pegawai. Enggak dakutekin non suratna. Apalagi orang menerima uang-uang untuk tanda tangan. Orang sudah pensiun minta uang. Tidak heran bisa 15 tahun eselon 2. Jadi kita harus saudara menjadi jemaah juga harus bisa berprestasi. Ini ada buku kan, 3 buku ini. Ini khotbah tahun 2006 sampai 2011. Jadi tiap 2 tahun bisa dijilid satu khotbah. Namanya sudah saya bikin roti yang dipecahkan. saya rencana ini menyusunnya akan jadi buku. Ya. Karena Andi Offset yang menjualnya di situ, mereka senang menerima buku. Ya. Banyak saya lihat pendeta-pendeta gede yang tulis buku. Mereka yang cetak. Ya. Tinggal ini harus apa namanya berita warta jemaat itu terakhir dihilangkan dan kalimatnya bahasanya harus diedit lagi supaya lebih mantap. Ya. Siaran Injil Tuhan ini karya seorang anak Tuhan yang tiap minggu menyimpan warta jemaat lalu kemudian menjilid. Dari dialah aku fotokopi ini. Ha, aku pun tertolong. Makanya juga aku sedih kalau kulihat ketika aku berkunjung ke jemaat itu ada warta jemaat di sana yang dibuang-buang. Mungkin bekas dibuat itu melap yang kotor. Agak ya mang, malalar wakil. Tapi aku senang nih. Ya, ini. Kan? Kalau saya pun baca-baca ini lagi di sana. Oh, apa yang sudah kuhutbahkan? Apa yang belum kuhutbahkan? Nah. Jadi aku pun bisa tertolong, saudara. Jadi menjadi jemaat, menjadi murid di sekolah, menjadi pengusaha, menjadi karyawan, menjadi PNS, dan sebagainya. Harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Haleluya. Haleluya. Ini buah. Sebab kalau kita tidak berbuah sesuai dengan pohon kita, kita pohonnya Tuhan Allah, tidak berbuahkan kehidupan Allah, kapak sudah sedia dan akan ditebang. Yang kelima adalah buah pemberian. Nah, bukan karena aku kurang duit maka saya berbicara mengenai buah pemberian, tapi supaya kita semua menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Masih banyak duitku, ya. Minggu lalu kolektenya banyak, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, bukan karena kurang duit saya maka saya khotbah tentang pemberian, tapi supaya kita semua berbuah lebat. Dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-17. Kalau dari terjemahan yang lama ini lebih mantap. Filipi 4 ayat 17. Bukannya pemberian yang kucari. Paulus bilang bukan pemberian yang kucari. Melainkan mencari buah-buahan yang melimpah kepada perkiraanmu. Jadi memberi adalah untuk diberi. Memberi adalah untuk memperbesar keuntungan. Sebab itu salah satu tanda menjadi orang Kristen adalah suka memberi. Dan orang pelit tidak masuk di surga. Kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Biar dia rajin gereja, biar dia rajin pokoknya seluruh aktivitas pun dia kerjakan. Tapi kalau pelit, makanya Tuhan juga mencari dari kita adalah buah pemberian. Untuk apa? Apakah Tuhan Allah kekurangan? Tidak. Tapi Allah adalah Allah yang suka memberi dan dia inginkan kita sebagai pohonnya juga seperti dia suka memberi. Supaya apa? Supaya kita tidak berada di bawah kutu. Dalam kitab Maleakhi pasal 3 kita melihat ada dua hal yang dilalaikan oleh bangsa Israel sehingga mereka berada di bawah kutu. Ayat 8 mulai. Maleakhi 3:8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi ada dua yang dilalaikan bangsa Israel. Pertama, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Iya, kamu seluruh bangsa. Jadi dua hal yang dilalaikan oleh bangsa Israel, tidak memberi sepersepuluh dengan benar, dan persembahan khusus dilalaikan. Bawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi mengapa kita harus memiliki buah pemberian kepada Tuhan supaya berkelimpahan? Haleluya. Siapa yang ingin miskin di antara kita, melarat, bersiap bagi? Ada? Tentu tidak ada. Siapa yang ingin berkelimpahan, angkat dua tangan. Dua tangan. Kita ingin berkelimpahan. Tapi inilah, harus kita memiliki buah pemberian, persepuluhan. Setiap pemasukan kita, sepersepuluhnya kita sedorkan. Lalu persembahan khusus, apa persembahan khusus? Kalau bangsa Israel lahir anaknya, dibawa persembahannya. Hari ke-40 anak itu dibawa ke rumah tua. Kalau dia orang miskin, ya sepasang merpati. Kalau dia kelas menengah, seekor domba. Kalau dia orang yang berada, seekor lembu. Haleluya. Mbah, tangisi be haleluya. Haleluya. Tapi sering kita kalau lahir anak, kalau mabane sehesek gue ingat. Ah, ngomabane sehesek air waton non. Tulang mabuan boraspir ada ya? Hula-hula mabuan ulos. Tapi sering lupa memberi persembahannya kepada Tuhan. Persembahan khusus. Karena anak lahir, ada persembahan khususnya. Ya kalau pohopu pun lahir, ada persembahan khusus. Kristen lahir, si Gris lahir, aku juga bikin persembahan khususku. Aku senang, sudah opung. Makanya kalau datang perumahan atau muli baru, ya persembahan khususmu. Tunjukkan tadana las roha unang melas. Tapi sering kita layas. Sekali lagi, supaya kita menjadi yang diberkati. Haleluya. Ini buah pemberian kita. Sering kita kalau dalam keadaan sukar, oh Tuhan, oh sirap. Tapi kalau kita lepas dari permasalahan yang paling yang sukar, los, tengok Tuhan. Akhirnya Tuhan berpikir, ini satu ini ingat aku hanya ketika terjepit. Ikon akah susah doa pe perbagian ini benon hasa hijau iba bahulana susah mah. Itu makanya firman Tuhan berkata, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Untuk apa kita memberi? Supaya tingkap-tingkap langit dibukakan. Supaya kita bisa menikmati kelimpahan rezeki. Makanya pohon atau ranting yang bisa menangkap embun malam adalah ranting yang hijau. Kalau ranting yang sudah meranggas, dak keolo sanggut sangkut obbesi. Tinggal madabu namanya. Gabi soban namanya. Begitu juga dengan kita. Kita harus menjadi tanamannya Tuhan Allah yang tertanam dalam rumah Tuhan. Kemudian memiliki ranting yang hijau, yang dari ranting itu akan keluar buah. Sebab itu silani suruh Tuhan, kita ingin mendapat kelimpahan, kita juga ingin untuk mendapat kebahagiaan. Sehingga bersama dengan Daud, pemazmur kita bisa berkata, Allahku, maaf, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Terjemahan yang lain, apa yang kuinginkan, ku dapat. Kalau Paulus dia berkata, Allahku akan mencukupkan segala keperluan. Tapi itu berawal, jadi Filipi 4 ayat 19 itu dimulai dari Filipi 4 ayat 17. Bukan pemberian yang kucari, buah yang melimpah kepada perkiraanmu. Makanya anak-anak Tuhan harus menjadi anak Tuhan yang gemar memberi. Amin. Nah, kalau memang jemaat lapangan bola atas ini sudah banyak orang mengetahui gemar memberi. Makanya ketika kita pesta hari raya Pentakosta, ketika kami berbincang-bincang dengan teman-teman di sini, kita akan merayakan hari raya. Iyalah, kalau jemaat Pentakosta lapangan bola atas itu berhati dermawan katanya. Bukan aku yang bilang ya. Sampai pendeta lain pun berkata yang bukan aliran kita. Tabar dua dok semangat ni ba, sebagai pendeta ya tabar dua semangat. Bahamai dok kena huli di sini ba. Tapi berani termawan. Dan itu terlihat ya. Ketika hari Minggu kan dijalankan persembahan, jauh lebih banyak kita sore kan dari pagi. Tapi kolektenya itu hampir sama. Banyaknya di sore hari. Tapi kolektenya pagi tak beda, mungkin hanya berapa puluh ribu. Jadi saudara-saudari Tuhan, kita harus memiliki buah pemberian. Karena dengan pemberian kita lah Tuhan disenangkan. Dan yang keenam adalah buah pengudusan. Jadi hidup kita harus menjadi kudus. Dalam Roma 6 kita baca Roma pasal 6 ayat 20. Roma 6 ayat 20 sampai ayat 22. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita katakan amin. Dan selanjutnya Tuhan, kita harus berbuahkan kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Makanya Tuhan berkata, pada hari terakhir aku akan berterus terang. Tidak semua orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu, sebab kami sudah bernubuat, kami sudah mengajar. Sekarang ini itu bikin seminar. Kami sudah mengadakan mujizat, penginjilan. Bukakan kami pintu. Mereka ini sudah berprestasi, sudah giat untuk Tuhan. Tapi Tuhan menjawab, aku tidak kenal kamu, pembuat kejahatan, dan ditolak. Kenapa? Apapun yang kita lakukan, kalau hidup kita tanpa kekudusan, Tuhan tidak akan berkenan dengan kita. Makanya kita juga harus bisa berbuahkan kekudusan. Haleluya. Makanya ada lagu kita, Tuk Terop Do Suguti, akan terhirim. Kenapa? Enggak didapati buah kekudusan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah buah bibir yang memuliakan Tuhan. Nah, terakhir di sini, di bibir kita ini. Bibir kita ini adalah saksi terakhir bahwa kita adalah tanamannya Allah, pohonnya Allah yang berbuahkan buah bibir yang memuliakan namanya. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15 dari terjemahan yang lama. Kalau masih bisa tayangkan yang lama. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Hendak saya kutip saja. Hendaklah kita senantiasa mempersembahkan kepada Allah kurban puji-pujian, yaitu buah-buahan bibir mulut yang mengaku namanya. Ucapan bibir, kalau terjemahin nama, buah-buahan bibir. Jadi mulut kita ini menentukan mati hidup di mulut kita ini. Makanya kalau kita tidak bisa mengendalikan kita, mulut kita ini tak terkendali, kita berbicara menurut selera, sudah pasti ke neraka. Itu sebabnya kita harus penuh dengan Roh Kudus supaya mulut kita ini bisa diputar, dirubah, bisa berbahasa baru. Karena ibadah kita pun bisa rusak oleh perkataan kita. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26 dikatakan, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ini terakhir kita harus bisa menunjukkan buah bibir kita ini memuliakan Tuhan. Seorang ibu hampir menangis menceritakan kepada kami ketika anaknya yang paling tua berkata kepada adiknya, anjing kau, katanya. Wah. Dia bilang, opungmu, aku gak pernah mengatakan itu. Dari mana kau belajar? Sebab yang paling menyedihkan dan yang paling disakiti apabila kita mengucapkan itu adalah Tuhan Allah yang menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Makanya orang yang tidak bisa mengendalikan mulutnya sembarang ngomong, berbicara kotor, berbicara menipu, dan selanjutnya adalah hal yang menghantar kita ke neraka. Karena itu kita harus mampu menunjukkan diri kita sebagai pohonnya Tuhan Allah, pohon-pohon yang berbuah yang menyenangkan Allah, mulai dari buah pertobatan hingga buah Roh Kudus dan juga buah pekerjaan yang baik. Kemudian juga menyenangkan. Sebagai anggota masyarakat, kita menyenangkan. Makanya bayar pajak, bersihkan lingkungan. Saya ketika kita mau berpesta, sudah kubilang sama istri saya, besoklah aku bersihkan parit ini ya, karena memang karena sibuk tuh saya lihat udah banyak ini. Tapi sebelum saya membersihkannya, saya kaget. Hula-hula Pak Simatupang udah membersihkan. Terlambat aku satu hari. Istri saya berkata kepada saya, "Haha, karejuamu, macam itu abe," katanya. Terlambat. Makanya saya bilang kepada Simatupang, "Mau lihat amaleh? Ainak saunar yang menyajamauku. Alai lomar pesta kita leh," katanya. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, biarpun itu kelihatan pekerjaan yang tak dilihat oleh orang, tapi itu menyenangkan. Membersihkan lingkungan menyenangkan. Haleluya. Loh, haleluya ini. Jadi kita harus bisa membuahkan yang menyenangkan. Kita juga harus bisa membuahkan buah pemberian, termasuk buah pikiran kita, termasuk prestasi ibadah kita. Saya kagetnya keluarga sulung yang menjilid buku ini dapat mereka semua. Tapi kalau mereka tidak beribadah, nanti minggu berikutnya dia cari, "Tan, warta jemaat minggu lalu lah masih ada." Yang susahnya sudah dibagi warta kepadanya, ditinggalkan pula di bangku itu. Tang rarohana nanggu mabon mulak. Jadi menjilid warta ini sehingga bisa jadi buku, enak juga aku sendiri beberapa hari aku baca-baca ini, biarpun khutbahku ini. Dan kalau ada yang mau dijilid untuk dia, boleh, ini khutbah 2 tahun, pesan sama istri saya, tapi titip uangnya 40 ribu saja. Anda memiliki ini ya, enak juga ini. Dan dia cermat sampai clipping-clipping koran pun masuk di sini ya. Wah, saya bilang bagus nih. Menyenangkan. Berbuah itu bukan hanya buah durian ya, tapi menyenangkan. Kita harus bisa menyenangkan lewat kata-kata, lewat pekerjaan, lewat perbuatan, menyenangkan. Sehingga kita menjadi orang yang berbuah hebat. Dan kalau Tuhan melihat kita sudah berbuah hebat, minta. Nah, ini baru ada peluang untuk minta. Ini minta apa saja akan diberi. Haleluya. Kalau ada yang belum diberi oleh Tuhan apa yang kita minta, periksa kita, buah apa yang belum aku keluarkan kepada Tuhan. Apakah selama ini kita mengeluarkan buah masam? Tuhan ingin anggur manis, anggur baik, bukan anggur asam. Karena saudari saudaraan, marilah kita setiap hari mengoreksi diri kita agar jangan kita sampai tidak berbuah lalu ditebang. Nah, sekarang bagaimana supaya berbuah? Dalam ayat tadi sudah jelas, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Jadi kita harus tinggal dalam Tuhan lewat kehadiran kita yang tetap rutin. Kita tinggal dalam Tuhan. Makanya Daud dalam mazmurnya berkata, "Satu hal yang kuinginkan, itulah satu hal telah kuminta, itulah yang kuinginkan, diam di rumah Tuhan." Siapa tertanam dalam rumah Tuhan akan berbunga di pelataran Allah. Sering kita di luar sana gagal. Karena apa? Belum tertanam di rumah Tuhan. Kita harus tertanam dalam beribadah. Tertanam dalam berdoa tertanam dalam persekutuan. Jikalau kamu tinggal tetap di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, jadi firman Tuhan harus menjadi pedoman kita. Ada seorang pendeta berkata dia begini, kelihatannya sedap ya, dan ini kalau dibandingkan dengan Mario Teguh yang fasilidah itu mungkin cocok. Dia bilang begini, orang bodoh menolak peluang, orang pintar memanfaatkan peluang. Mungkin secara ini betul, tapi kalau ditinjau dari Alkitab bisa juga salah. Daud dua kali berpeluang membunuh Saul yang mau membunuh dia, dan dia tolak. Apakah Daud bodoh? Tidak. Jadi tidak setiap peluang harus ambil. Lalu dia bilang, orang jenius menciptakan peluang. Makanya orang menghalalkan segala cara. Bila perlu, suhinya pengbatu naobat. Suhinya pengnaobat. Mulai dari doa, dukun, dongan, dan lain-lainnya lagi satu lagi itu. Segala cara. Itu katanya jenius. Kalau memanfaatkan. Tapi firman Tuhan berkata, Paulus katakan, aku tinggal di Efesus sampai hari Pentakosta karena terbuka peluang besar, terbuka pintu besar bagiku. Bagi anak-anak Tuhan, peluangnya adalah apabila penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus membuka peluang. Saksinya Nainggolan, saksinya si hari ini juga. Kalau orang melamar, dia dilamar. Saya dengar kepala bagian personalia Bank Mandiri buat menelpon dia, karena ketika itu kami sama-sama di mobil ini. Nah sekarang kita harus bisa menunjukkan kita bisa mengeluarkan buah. Maka mintalah, kata Tuhan, dalam hari ini lah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, bukan berbuah 1-2, berbuah sempurna 1-7. Mulut kita pun membuahkan perkataan yang menyenangkan. Haleluya. Amin. Maka Tuhan akan memberkati kita. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan mengurapi